Pak Quick, sikap anti-liberalisasi cenderung dianggap kuno oleh lembaga internasional. Iya, jadi yang lucu justru mereka yang kuno karena paham yang dijalankan adalah paham liberal total yang oleh Eropa Barat, negara-negara Eropa kontinen Eropa Barat sudah diperbaiki. Sini tidak, semakin lama semakin dibikin liberal gitu kan. Apa saja boleh dimasuki oleh asing sampai 95%. Tidak ada lagi pembatasan. Semua asing boleh menguasai 100% dan tidak boleh dibedakan dalam perlakuan di Indonesia. Gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk penghisapan yang sudah habis. Kita sudah bisa-bisa sekarang. Kalau ini, arus ini tidak dibelokkan, ya habislah kita. Sebenarnya sekarang ya kekayaan ini habisnya sudah, menurut pendapat saya, sudah lebih dahsyat dari 350 tahun. Bagaimana visi dan pola pandang kita sebenarnya mensikapi liberalisasi? Saya tiap kali kalau bicara begini kan terang-terangan sejak dulu di Komisi 9, di DPR, waktu saya masih Menko, waktu saya anggota, waktu saya di Bappenas juga begini terus. Ya, siapa sekarang yang mampu menyatukan rakyat dan menyadarkan seperti Bung Karno dulu? Cuma dulu melawan kolonialisme Belanda, sekarang melawan ya bangsa sendiri, elit bangsa sendiri, ataupun lembaga internasional ini. Oleh karena liberalisasinya itu dijalankan, mekanisme pasar dijalankan begitu jauhnya membabi buta, menentang konstitusi segala, sekarang pertanyaan yang terbesar, mereka itu akan menerima penderitaan itu, menerima kesengsaraan ini sampai kematian pun diterima tanpa melakukan perlawanan, tanpa bergerak, apakah mereka nanti marah sampai masuk kota, ngerampok, bikin keonaran segala, ini yang kita tidak tahu. Baik Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Kian Gi, saya Mary Agustin.